Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faslun fi mu'jizati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun zahiratun wa a'lamun mutadhahiratun tablugu ulufan wahiyya mashhuratun faminha al-Qur'anu al-mu'jizatu al-zahiratu wa'ad-dalalatu al-bahiratu la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tangzilum min hakimin hamid alladhi a'jaza al-bulagho'a fi afsahil a'sari wa'ayahum an ya'tu bisuratin mislihi walau ista'anu bijami'il khalqi qala Allah ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ay ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira fatahaddahum bidzalika ma'a takasurihim wa fasahatihim wa shiddati adawatihim wa ila yaumina hadza wa amal mu'jizatu ghairuhu fala yumkinu hasruha abadan li annaha katsiratun jiddan wa mutajaddidatun mutazayyidatun walakin azkuru minha amsilatan wa dzalika kal insyiqaqil qamari wa nab'il ma'i min baini asabi'ihi wa taksiril ma'i wat ta'ami wa tasbihit ta'ami wa hunaini al-jiz'i wa taslimil hajari wa taklimil dira'i al-masmumati wa mashyis syajarati ilaihi wa ijtima'is syajarataini al-mutaba'idataini wa ruju'ihima ila makanaihima wa dururusyati al-haili waradduhu aynu qata data bani an-nu'mani ba'da'an nadarat wa sarat fi waradduhu aina ya maful dari raddu waradduhu aina qata data bani nu'mana ba'da'an nadarat wa sarat fi yadihi ila makaniha falam takun ta'rifu ba'da dhalika wa tafalahu fi aini aliyin wa kana armadu qabri min sa'ati wa kana armada kibri'u min sa'atihi wa masahahu rijlu Abdillah ibn Atika fabara'at fil hali wa ikhbaruhu baik hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah mabad faslun fi mu'jizati rasulillah, fasal tentang mu'jizat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu di footnote-nya belum dibaca ya Fitri ya. Ya. Dibaca Pak Arudin footnote-nya fi hadzal bab. Bismillah. Qal muallif fi hadzal babi muallifatu iddat muallafatu iddatil lil ulam iddati muallafatun iddatun muallafatun iddatun lil ulama'i المتقدمين والمتأخرين رحمه الله تعالى ومن ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذا ما كتبه الحافظ ابن كثير في تاريخه، والحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، والحافظ ابن حجر في فتح البري. حمزه واصل semua ya. والحافظ ابن gitu. والحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويحسن الطلاع أبا ويحسن الاطلاع ويحسن الاطلاع على كتاب على كتابي على كتابي معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام للأستاذ خير الدين خير الدين خير الدين itu Wan Li خير الدين Wan Li Tolas itu to itu Toba'ah singkatan Toba'ah As-Salisah cetakan ketiga Maktabah As-Sawadi ya Jeddah. Taib husbuk. Wanjur fihi al-adillah ala aksar ma dzukirahuna. Taib terkait mukjizat Rasul lihat di footnote kata pentahqiq. Fi hadzal bab dalam bab ini mu'allafatun iddatun terdapat berbagai karya yang banyak ya yang lil ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Karya ulama terdahulu maupun yang belakangan. Rahimahumullah taala wa min dzalik di antara ialah apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Ya. Juga yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tarikh beliau oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam tarikh Al-Islam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, wayahsunu al-ittila'u ala kitab dan juga semakin bagus kalau kita telaah sebuah kitab judulnya Mu'jizatil Mustafa alaihi salatu wasalam karya Al-Ustadz Khairuddin Wan Li. Ta itu toba'ah. Artinya cetakan salisa ketiga Maktabah Sawadi Jeddah. Ya. Wanzur lihatlah fihi al-adillatu ala aksara ma dzukirahuna. Di dalamnya terdapat dalil-dalil yang lebih banyak daripada yang disebutkan huna di sini di kitab Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah ini. Ya, namanya juga Al-Imam An-Nawawi ini kan ringkasan ya. Namanya juga tahdhib. Ya, ringkas agar kita kenal aja Sirah Nabawiyah secara global ya. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukjizatun zahiratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat yang nyata. Wa'lamun mutadhahiratun dan tanda-tanda kenabian beliau yang ya, yang jelas yang nyata tablugu yang itu sampai pada ulufan ribuan ya wahia masyuratun dan tanda-tanda ini semua mengenai tanda kenabian beliau mukjizat itu sangat jelas minha Al-Qur'an di antara Al-Qur'an ini betul-betul mukjizat beliau ini. Di mana beliau dikenal sebagai nabi yang ummi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, namun beliau membawakan Al-Qur'an, menyampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy Al-Qur'an yang orang musyrikin Quraisy mengetahui sejarah hidup beliau bahwa beliau tidak pernah belajar ilmu gramatika bahasa Arab, ya, membaca, menulis. Namun apa yang beliau bawakan dari Al-Quran itu dengan nilai sastra tertinggi, ya, yang saat itu pakar-pakar bahasa Arab di Quraisy, ya, sedang numpuk-numpuknya, ya, dan bahasa Arab di masa Quraisy itu masih asli, ya. Makanya rujukan bahasa Arab itu Al-Quran, Sunnah, ya, juga ya syair-syair jahiliyah. Syair-syair jahiliyah. Kenapa dijadikan rujukan? Karena itu masih asli bahasanya. Jangan dianggap bahasa Arab ya jadi rujukan bahasa Arab zaman sekarang. Tidak. Ya. bahasa Arab zaman sekarang sudah terkontaminasi oleh bangla-bangla yang ada di Saudi itu, orang-orang luar, apalagi ada bahasa modern. Nah, baik. Nah, ini mukjizat yang terbesar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Orang musyrikin Quraisy terheran-heran ini, sampai mereka memfitnah, ini pasti ini ucapan penyair, dukun. Dan mereka tahu diantaranya Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Al-Khalid bin Walid. Dia adalah salah seorang pakar bahasa Arab. Dia tahu ini bukan syair, ini bukan ucapan dukun, ini apalagi ucapan orang gila. Semua tuduhan itu kan dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Ini betul, ini wahyu dari Allah. Ini bahasa Arab ini tertinggi ini. Gak mungkin manusia biasa ini yang mengucapkannya. Namun Khalid Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, dia kalah dengan desakan kaumnya. Oh, kalau gitu kamu beriman nih, ceritanya nih sama Muhammad. Akhirnya dia, oh enggak. Itu Al-Quran itu in hada illa qawlul bashar. Oh, itu enggak. Itu tidak lain cuma ucapan manusia. Akhirnya ya kafirlah dia. Padahal dia tahu. Sampai dia berulang kali mau mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam sholat malam. Sampai rela dia bangun malam mau dengerin Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, waktu itu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah surah Al-Fussilat. Nah, ketahuan oleh kaumnya, akhirnya didesak dia. Ya, fakkara wa qaddar. Nah, dia berpikir, didesak, hey Walid, kamu udah beriman nih. Ya, celaka apa yang dia putuskan. Dia mengatakan, in hada illa qaulul bashar. Quran ini ucapan manusia, bukan ucapan Allah. Demi menyenangkan kaumnya. Itu pelajaran tuh dari orang yang enggak enakan. Ya, lebih mencari ridho manusia. Bahaya, akhirnya jadi kafir dia. Diambang keimanan padahal. Nah, tabarakallahu fik. Al-mu'jizatu adh-dhahirah, Al-Qur'an al-mu'jizatu dhahirah. Ini mukjizat yang sangat jelas nampak. Ya. Wad dalalatu al-bahirah. Ini jelas bukti-bukti yang bahirah. Ya. Yang betul-betul membuat decak kagum. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Ya, yang tidak didatangi, tidak diliputi oleh kebatilan dari depan dari belakangnya. Ya, tanzilun min hakimin hamid, diturunkan oleh Allah yang maha hakim, maha bijaksana lagi maha terpuji. Alladzi a'jazal bulagha'ah, yang di situ membuat lemah para ahli sastra. Ya, fi afsahil asar, di zaman yang paling fasih bahasa Arab, ahli sastra bahasa Arab, ya, ahli sastra zaman sekarang aja udah luar biasa, apalagi di zaman bahasa Arab yang paling fasih waktu itu, di zaman Quraisy. Kalau di zaman sahabat sepetinggal Rasulullah SAW, ya, itu sudah terjadi lahan salah bahasa. Ya, pertama kali ditemukan lahan di masa Umar bin Khattab. Tentunya bukan para oleh sahabat, tentunya oleh kalangan tabi'in. Ya. Oleh kalangan tabi'in ketika mereka sedang main panah, ya, main panah salah sasaran. Kemudian mereka akhirnya sadar, "Oh, ada Umar bin Khattab melihat." Akhirnya mereka minta uzur pada Umar. "Ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin." Nahnu qaumun muta'allimin. Nah, salahnya di mana? Ini antum juga lah, nggak tahu lagi. Nahnu qaumun muta'allimin. Apa salahnya di mana? Apa i'rabnya muta'allimin? Apa i'rabnya? Apa yang mereka maksud? Nah, Fikri. Harusnya muta'allimun. Muta'allimun. Sebagai apa i'rabnya? Khobar. Khobar? Hah? Lah, bukan khobar, naat dari qaumun. Iya. Nahnu mubtada, qaumun khobar, muta'allimun naat dari marfu imarfu. Mereka nyebutnya apa? Muta'allimi. Umar tambah marah. Salah bahasa ini lebih berbahaya daripada salah bidik. Sasaran panah. Akhirnya ada salah lagi di masa Ali bin Abi Thalib yang akhirnya diadukan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib memutuskan mesti diajarin grammar bahasa Arab. Nah, Abul Aswad Adu Ali itu yang paling terkenal ketika putrinya mengatakan padanya, ma ajmal fisama. Dia nyebutnya ma ajmalu, dia maksudkan ma-nya ma ta'ajubiyah. Ya, kalau ma ta'ajubiyah maka fi'il ta'ajubnya ya mabni 'alal fath, ma ajmala. Ya, begitu, ma ajmala. Harusnya begitu. Nah, namun dia pakai marfu, ma ajmalu fis sama. Ya, ma-nya bukan ma ta'ajubiyah, jadi ba istifham. Ya. Ma ajmalu fis sama. Dijawab sama bapaknya, an-najm. Bukan, maksud saya betapa indahnya langit ini, gitu. Harusnya dia katakan ma ajmala samaa, begitu. Samaanya itu maf'ul bi. Enggak usah pakai jar majrur fi sama. Bapaknya terangin ma ajm, ma ketika dengar putri ma ajmalu fi sama, ya an-najm. Bukan. Oh, maksudnya itu harusnya ma ajmala as-samaa. Ma'ajmala sama'a, betapa indahnya langit, gitu. Salah, diadukan pada Ali bin Abi Thalib, Alu Abu Aswad Adu Ali. Ali bin Abi Thalib yang akhirnya memerintahkan agar diajarkan grammar nahwu shorof hingga saat ini. Ya. Namun di masa Nabi dan sebelum Nabi, di masa jahiliyah, itu bahasa Arab pada masa-masa saat itu adalah afsahul asor, disebut afsahul aksor, masa-masa yang paling fasih. Gitu. Apa ke sini? Baik. Ya, para bulagho itu dilemahkan oleh Al-Qur'an. Enggak bisa mereka. Wa ayyahum ayatu bisuratin mislih. Ya. Dan Al-Qur'an itu membuat mereka lemah, untuk membuat mereka tidak mampu untuk mendatangkan sebuah surat aja semisal Al-Qur'an. Walau ista'anu bi jami'il khalqi. Ya, walaupun mereka ista'anu meminta bantuan kepada seluruh makhluk. Allah taala berfirman, "Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislih walau kana ba'duhum li ba'din" zahira. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, sesungguhnya jika manusia dan jin semuanya ngumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ini, mereka gak akan bisa membuat yang semisal dengan Quran, sekalipun mereka membantu sebagian sama lain. Ya, fatahaddahum, maka Allah menantang mereka, bidzalika ma'ataka surihim. Ya, menantang mereka untuk membuat semisal dengan Al-Quran walaupun mereka banyak. Wa fasahatihim, dan sangat fasihnya mereka dalam ilmu bahasa Arab. Wa syiddati adawatihim, dan sangat kerasnya permusuhan mereka kepada Islam ila yaumina hadza. Ya. Hingga sampai saat ini enggak akan ada yang bisa memasukkan Al-Quran. Dipalsukan aja enggak bisa. Allah yang jaga langsung. Ya. Allah mudahkan hamba-hambanya ini untuk menghafal Quran, walaupun yang hafal itu enggak bisa bahasa Arab. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran ini, kami yang akan menjaganya. Ya. Kenapa? Karena Quran ini dimudahkan untuk dihafal, walaupun yang menghafal enggak ngerti itu artinya apaan. Eh Hanif, antum ketika ngapalin Quran, memangnya udah tahu artinya surah Al-A'raf, Al-Anfal? Enggak tahu. Ilmi, udah hafal belum? Udah tahu belum artinya apa? Enggak tahu. Tapi kenapa bisa hafal sampai 30 juz? Allah mudahkan. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikr fahlin mudzakkir. Sungguh kami mudahkan Quran ini. Dimudahkan oleh Allah. Ya, dimudahkan. Anak-anak kecil, ya, langsung bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa. Ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bahkan anak-anak kecil udah hafal juz 30. Bahkan anak kecil hafal 30 juz. Itu mudah. Jadi kalau ada yang malsuin, oh enggak ada ayat kayak gini. Enggak ada. Mau qiraah mana enggak ada ayat kayak gini. Paham enggak sini? Dijaga oleh Allah. Dan kalau mereka mau bikin-bikin yang semisal, enggak bisa. Enggak mampu mereka. Allah sudah menyatakan mereka enggak akan mampu. Baik. Wa amal mu'jizatu. Ya. Adapun mukjizat-mukjizat ghairuhu fala yumkin hasruha abada. Maka selain Al-Qur'an, mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin ya dibatasi selama-lamanya. Kenapa? Lianna katsiratun, karena banyak sekali, jiddan. Ya. Banyak sekali. Ya. Dan mutajaddidatun, terperbaharui terus. Mutazayyidatun, bertambah terus. Ya. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin adzkuru minha amsilatan, namun saya akan menyebutkan, kata Imam An-Nawawi, di antara mukjizat Nabi itu amsilatan, berapa contoh yang demikian itu, apa? Insyiqaqil qamar. Ya, terbelah bulan. Ya. Udah kita imani bulan itu terbelah. Ya, tapi kelihatannya dari sini enggak ada kebelahannya. Emangnya antum udah lihat aslinya sono? Tapi kata Neil Armstrong, bulan enggak terbelah. Mau aja dibohongin Neil Armstrong. Gue semprong. Mana ada, Syekh Abdul Muhsin sudah membantah, dan para ulama, enggak ada itu orang Amerika ke bulan. Enggak ada. Dan mereka enggak bisa ke bulan. Ya. Wah, mana ada di bulan. Ya, mereka sendiri yang bilang di bulan itu hampa udara. Eh, mereka tancepin bendera Amerika, berkibar. Hah? Berkibar. Harusnya apa? Diam, kan hampa udara. Mana ada? Itu kan lagi perang dingin sama Soviet. Eh, goblok konspirasi. So konsep Mas Manto. Elit global konspirasi. Enggak, itu dia itu lagi berantem, lagi perang dingin sama Soviet. Ceritanya main, gua keren loh. Lo kalau keren gitu. Awas, hati-hati sama Ane nih. Ah, Ane udah nyampe bulan gitu. Soviet ketawa itu. Itu cuma di Gurun Nevada terbongkar. Di Gurun Nevada, syuting tuan-tuan. Itu syuting. Mana ada mereka ke bulan. Ya, jadi jangan percaya. Kata itu Amerika yang udah ke bulan, mana ada. Orang udah ke bulan, kita masih saling debat aja. Mas, siapa yang ke bulan? Siapa? Hanya siapa? Ya. Mereka, kalaupun benar mereka ke bulan, mereka itu butuh pesawat. Butuh Apollo, butuh ini, butuh itu. Nabi membelah bulan dari beliau ada di Madinah. Pedang beliau arahkan ke bulan, terbelah. Ya. Mutawatir dengan Al-Qur'an, mutawatir hadisnya. Terus apalagi yang dibutuhkan untuk mengimani itu semua? Udah imani. Ya. Kalau Nabi Musa baru belah Laut Merah, Nabi sallallahu belah bulan. Nabi Musa cuma belah apa? Laut Merah, enggak belah bumi, Laut Merah doang, ya, cuman belah itu doang. Kalau Nabi belah bulan, ya. Wa nabi ilma min baini asabihi, dan juga memancarnya air di antara jari-jemari beliau. Wa taksir ma wal ta'am. Ya, dan memperbanyak air dan makanan. Pernah dalam sebuah peperangan bekal sangat sedikit, sahabat banyak terancam kelaparan di gurun pasir. Ya, maka ya sahabat ngambil makanan dari baskomnya. Dalam keadaan sahabat ribuan, makanan yang nggak habis-habis. Makanan yang nggak habis-habis. Ini mukjizat. mukjizat. Wa tasbih ta'am, bagaimana makanan bertasbih. Ya. Kemudian jiz'u itu apa namanya? Haninil jiz'u. Apa, menangis kayu. Ada dulu kayu yang beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berkhutbah di atas kayu tersebut. Kemudian sahabat membuat mimbar yang baru dari kayu juga. Maka kayu yang lama disingkirkan, tapi disingkirkan masih dekat mimbar yang baru. Dan ternyata kayu yang lama crying, menangis. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah punya mimbar yang baru. Menangis kayunya. Ya. Karena alamat tidak digunakan oleh Nabi SAW lagi. Wa taslimil hajar. Ya, batu, kayu, pohon mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Subhanallah. Ya. Wa taklimud dhira' al-masmumah, dan berbicaranya lengan kambing. Ya, yang beracun. Ya. Berbicara kepada Nabi, saya beracun. Wa masyis syajarah ilaih, dan berjalannya batu kepada beliau ketika beliau mau beristinja dengan hajar, istijmar. Batunya jauh, maka batunya datang nyamperin beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Wa ijtima'i syajaratain. Ya. Dan berkumpulnya dua pohon yang berjauhan. Lalu kembali ke tempat asalnya, mutabaidatain wa rujuihima ila makai ila maka ila makanihima, dan kembali kepada ila makanaihima, kembali kepada tempat duanya, ke apa namanya aslinya lagi. Ya. Wa darurus syah al-hail. Al-hail ya di footnote annaha in qad an ai annaha qad in qata'a al-hamlu anha iddata sanawatin, itu kambing yang sudah tidak bisa bunting lagi ya selama beberapa tahun. Kalau sudah tidak bunting lagi, wa makana aluha kada kadarik fa innahu la labana fiha, maka kalau keadaannya sudah demikian, kambingnya berarti udah enggak ada ASK-nya, air susu kambing. Jangan ASI ya, air susu ibu, ASK. Air susu kambing, susu kambingnya. Nah, ternyata kambing yang sudah tidak bisa mengeluarkan susu, kambing hail, kambing yang udah lama enggak bunting-bunting, jangan hamil ya. Kalau hamil buat betina orang ya. Bunting aja lah ya, bunting cocok buat hewan ya. Ya. Itu ternyata bisa mengeluarkan air susu kembali. Bahkan ketika beliau masih bayi, beliau disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah. Itu Halimah As-Sa'diyah, keledainya kurus-kurus, jalannya pasti kalah sama keledai yang lain. Ketika Nabi SAW dibawa ke rumahnya, langsung keledainya itu jadi cepat semua. Dan kambingnya di rumahnya kurus-kurus hail. Pas Nabi dibawa ke rumahnya, kambingnya semuanya segar semua. Susunya lancar semua. Masya Allah. Itu masih bayi aja itu. Ya. Baik. Waradduhu aina Qatadah. Dan beliau mengembalikan ya mata Qatadah. Mata Qatadah itu Ibnu Nu'man. Ba'da'an nadarat. Wasarat. Fiyadih ila makaniha. Setelah mata Qatadah tadi keluar, copot keluar dari matanya dan berada di tangannya, kembali semula. Jadi mukjizat itu bukan hanya pada Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta. Semua. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa bicara kepada hewan, Nabi SAW juga. Nabi SAW mendengar pengaduan ya, syakwa dari seekor onta. Onta yang ngadu kepada Nabi SAW. Tuannya ini kebangetan nyuruh ontaknya kerja, tapi dikasih makan sedikit, dikasih minum sedikit, dikasih istirahat sedikit, suruh kerja, ontaknya ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bertanya, Man huwa rabbul ibil? Siapa ini pemilik unta ini? Siapa ini? Tanya sama Nabi. Saya. Maka Nabi jelasin, ini untanya ngadu. Jadi bukan cuma Nabi Sulaiman. Ya, jadi mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu, Nabi juga ada. Bicara pada hewan, Nabi bisa. Ya. Mau yang mana? Nabi Musa membelah laut, Nabi sesudah membelah bulan. Mau yang mana? Ada Nabi semuanya. Ya, bahkan Nabi-Nabi terdahulu enggak punya Quran. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ketampanan Nabi Yusuf, ya. Ketampanan Nabi Yusuf itu masuk mujizat Nabi Yusuf bukan? Ya. Dan Nabi Yusuf bukan yang paling tampan. Yang paling tampan itu siapa? Nabi Adam. Dan Nabi Yusuf setengah tampannya Nabi Adam. Nabi Adam enggak main-main. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah menciptakan Adam ala suratihi, di atas bentuknya. Di atas bentuknya siapa? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengembalikan dobir suratihi, hak kembali kepada Allah, maka dijahmi. Kembali kepada Adam, maka dijahmi. Berarti dobir haknya kembali kemana? Pada Allah. Tapi bukan maksudnya Allah seperti Adam, tidak. Nanti akan dijelaskan itu. Ya, tidak. Itu sama lah orang yang masuk surga seperti, kan udah pernah dibahas di Wasitiyah kemarin. Seperti kilat, emangnya kilat dia? Seperti cahaya. Kan dia tetap orang, tapi seperti cahaya. Nah, kalau Nabi Adam tampannya itu enggak kira-kira. Ya, seperfect-perfectnya makhluk. Ya. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Falam takun ta'rifu ba'da dzalik. Ya. Dan setelah itu dia enggak apa namanya? Artinya dia tidak merasakan sakit lagi setelah itu. Ya. Beliau juga meludah pada mata Ali bin Abi Thalib ketika perang apa Khaybar ya. Ya. Yang wakana armat sedang sakit mata. Fabaroa. Ya, fabariun min saatihi. Maka saat itu juga langsung sembuh saat itu juga. Ya, wa mashu rijla Abdullah bin Atik. Dan ketika beliau mengusap kaki Abdullah bin Atik, maka sembuh ketika itu juga. Ya. Terus kasih siapa? Ihsan. Ihsan. Haji Ihsan. Enam, pada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa ikhbaruhu bi musari'il musyrikina yauma badrin. Hadza musra'il fulanin. Falam ya'du masari'ihim. Wa isra' masra' fulanin. Terus wa ikhbaruhu bi qatlihi Ubay bin Khalaf. Wa ikhbaruhu bi anna ta'ifata min ummatihi ta'ifatan min ummatihi yaghzuna al-bahra wa anna umma haramin minhum fa kana kadhalika wa bi annahu yuftahu ala ummatihi ma zuya lahu min masyarikil ardi wa magharibiha wa bi an wa bi anna kunuza kasri tanfaqaha ummatahu fi sabilillahi ummatuhu fi sabilillahi azza wa jalla wa bi annahu yakhafu ala ummatihi ma yuftahu alaihim min zuhratid dunya wa bi anna khazaina farisin warumi tuftahu lana wabianna suraqata bani malikin suraqata bani wabianna suraqata bani malikin yusawwaru bis sawari kisra. Terus wabianna al-hasan bani aliyin yasluhu allahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimina wa bi anna sa'd ibn abi waqqasin ya'ishu hatta yantafi'a bihi aqwamun wa yadurra bihi akharuna wa bi anna najashi wa bi anna najashiya mata yawmikum hadha wa huwa bil habashati wa bi anna al aswada al ansi qutila laylatakum hadhihi wa huwa bil yamani wa bi anna al muslimina yuqatiluna at-turqa sigarul ayuni sigarul ayun sigarul ayuni iradul wujuhi zulfal unufi wa bi anna al yamana tuftahu alaikum wasyama wal iraqa. Terus wa bi anna al-muslimina yujnaduna salasata ajnadin jundan bisyami wa jundan bil yamani wa jundan bil iraqi wa bi annahum yaftahuna misra ardan yadkuru fiha al-qirata fastausaw bi ahliha khairan fa inna lahum zimmatan wa rahiman wa bi anna uwaisan al-qarani yuqaddimu alaikum fi amdadi ahli al-yamani kana bihi barasun fabara'a minhu ila qadari dirhamin faqadama kadhalika ala umara. Baik. Dari mana bacanya tadi? Baruhu. Dan beliau mengabarkan bimasari il musyrikin yauma badrin, tentang masari, tempat kematian kaum musyrikin pada saat perang Badar. Padahal belum waktu perang, namun Nabi sudah katakan ini tempat kematian si fulan. Ya. Falam ya'du, ya. Dan ternyata mereka tidak luput dari tempat kematian mereka. Dan beliau mengabarkan juga akan kematian Ubay bin Khalaf, salah satu musuh besar Nabi SAW, ya, saudara dari Umayyah bin Khalaf. Dan kabar beliau bahwa akan ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umat beliau yang akan yagzuna al-bahra, yang akan berpelang di lautan. Padahal saat itu hampir-hampir tidak terpikirkan bisa perang di lautan gitu. Ya. Dan bahwasanya Ummu Haram bagian dari mereka. Dan ternyata ya, fakana kadzalik. Dan demikian. Ya. Wa bi anna yuftah ala ummatih, dan juga kabar dari beliau akan dibukakan untuk umat beliau. Mazuiya lahu min masyariqil ard wa magharibiha. Ya, bahwa akan dibukakan untuk beliau, ditaklukkan untuk umat beliau bagian timur dan bagian barat yang telah diperlihatkan kepada beliau. Yang zuiya lahu, yang telah diperlihatkan pada beliau. Wa bi anna kunuz Kisra, nanti perbendaharaan Kisra ya, tunfikuha ummatuh, itu akan diinfakkan oleh umat beliau fisabilillahi azza wajal. Wa bi annahu yakhafu ala ummatih ma yuftahu alaihim min zahratid dunya, dan beliau mengkhawatirkan umat beliau akan dibukakan untuk umat beliau zahratid dunya, ya, apa namanya, kemilaunya dunia. Wa bi anna khazaina faris war rum tuftahu lana, juga perbendaharaan Persia dan Romawi akan dibukakan untuk kita. Ya, wa bi anna Suraqah bin Malikin yusawwaru bi, ya, bahwasanya Suraqah bin Malik akan dipakaikan gelang-gelang, ya, bisawari Kisra, dengan gelang-gelang kebesaran Kisra. Beliau sudah kabarkan. Ya. Wa bi anna Al-Hasan, beliau mengabarkan bahwasanya Al-Hasan bin Ali cucu beliau akan mendamaikan, Allah akan mendamaikan dengan perantara Hasan di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya. Dan beliau mengabarkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu akan ya'isu, akan hidup panjang, hatta yantafi abihi aqwamun, hingga suatu kaum akan mendapatkan manfaat karenanya. Ya. Wa yudirra bihi akharun. Ya. Atau yudarra bihi al-akharun, yang lainnya akan mendapatkan kerugian. Juga beliau mengabarkan bahwasanya Najasyi mati yaumakum hada, pada hari kalian ini. Enggak ada yang mengabarkan kecuali wahyu. Wahuwa fil Habasyah. Padahal Najasyi mati di Ethiopia. Aswad al-Ansi, ya, pengaku nabi, dibunuh pada malam kalian ini, padahal Aswad al-Ansi sedang ada di Yaman. Dan beliau mengabarkan bahwasanya kaum muslimin itu akan memerangi Turki yang bermata sipit, sigar al-ain, irad al-wujuh, wajahnya irad, nah, apa namanya, bulat, oval, dulful unuf, hidungnya pesek. Wa bi anna al-Yaman tuftahu alaikum, Yaman akan dibukakan, dimenangkan, ditaklukkan kepada kalian, Syam juga, Irak juga. Ya. Dan kaum muslimin akan mengerahkan 3 pasukan, satu pasukan ke Syam, satu pasukan ke Yaman, dan satu pasukan ke Irak. Ya. Wa bi annahum yaftahuna Misra, mereka juga akan menaklukkan Mesir. Ya. Ardan, sebuah negeri, yudkaru fiha al-qirat, yang disebutkan di negeri tersebut ada qirat, fastausau bi ahliha khairan. Ya. Dan beliau pun, dan mereka pun meminta wasiat atau berbuat, dan beliau memberikan wasiat ketika mereka minta wasiat kepada penduduknya dengan agar berbuat baik kepada penduduknya. Fa inna lahum zimmatan wa rahiman, karena mereka mendapatkan zimmah, jaminan dan kasih sayang. Ya. Dan beliau juga mengabarkan bi anna Uwaisan al-Qarni, bahwa Uwais al-Qarni itu yaqdamu alaikum, akan datang pada kalian, fi amdadi ahli Yaman, di tengah-tengah rombongan penduduk Yaman. Kana bihi, ya, barasun fabara'a minhu, ya, ia terkena penyakit kusta lalu sembuh, illa qadra dirhamin, kecuali penyakit kustanya itu seukuran dirham, selogam. Itu dikabarkan faqadima kadzalika ala Umar, akhirnya datang juga dia kepada Umar bin Khattab. Dan itu terjadi semua. Tapi cukup, ya, sudah 1:30. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika.